Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampai pada ayat 76 dari surat Yusuf. Masih menceritakan kisah Nabi Yusuf, dan lebih tepatnya kita masih menceritakan dialog yang terjadi antara saudara-saudara Yusuf dengan staf-staf Nabi Yusuf alaihissalam. Ada saudara, ada staf. Semuanya di bawah satu keterkaitan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ini tidak lepas dari skenario Allah yang diatur Allah untuk kemaslahatan Nabi Yusuf itu sendiri. Lebih tepatnya kita lihat ayat 76 ini berbunyi, fabada'a bi'awa'iyatihim qabla wi'a'i akhih summa stakhrajaha min wi'a'i akhih kazalika kidna li Yusuf ma kana liya'khuza akhahu fi dinil maliki illa an yasha' Allah narfa'u darajatim man nasha' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi zat yang maha mengetahui. Ayat 76 ini ada banyak ayat sehingga ada banyak cuplikan sehingga bisa menimbulkan banyak pernyataan atau kesimpulan. Yang pertama kali bahwa setelah staf-stafnya berdialog, tiba-tiba yang muncul adalah Nabi Yusuf alaihissalam langsung yang memeriksa. Fabada'a bi'awa'iyatihim. Nabi Yusuf mulai memeriksa dengan satu catatan bahwa Bunyamin tahu bahwa ini adalah saudaranya yang bernama Nabi Yusuf. Sementara 10 orang lainnya tidak mengetahui bahwa ini adalah Nabi Yusuf saudara mereka. Dia memeriksa, kemudian keluarlah setelah sampai pada kantong Bunyamin, di unta Bunyamin terlihatlah piala yang dipertanyakan oleh staf-staf Nabi Yusuf. Semua ini adalah skenario Allah untuk kemaslahatan Nabi Yusuf. Dan sengaja dibuat undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang peraturan kenegaraan, tetapi berdasarkan sebagaimana telah kita terangkan kemarin, berdasarkan peraturan keluarga Nabi Yakub, yaitu siapa yang mencuri maka dia akan ditahan dan dia tidak boleh pergi meninggalkan Mesir. Tapi suatu hal yang menarik dari ayat 76 ini, narfa'u darajatim man nasya, bahwa apa yang dilakukan Bunyamin itu bukanlah sebuah kesalahan, tetapi itu adalah sebuah kemuliaan. Dan apa yang diskenariokan Allah kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf melakukan penyembunyian piala ke dalam kantong karung Bunyamin, itu adalah sebuah kemuliaan sehingga Allah menyebutkan narfa'u darajatim man nasya. Ini merupakan suatu hal yang sangat bertolak belakang dari apa yang disebutkan oleh saudara-saudara Yusuf di minggu yang di pertemuan kemarin di ayat 75, bahwa pencurian itu memang benar adalah sebuah kezaliman, tetapi untuk case atau kasus ini bukanlah sebuah kezaliman, tetapi adalah sebuah kemuliaan. Karena apa? Karena Allah menginginkan bersatunya keluarga besar di istana di Mesir sana. Untuk itu ayat ini tutup, wa fawqakul lizi almin alim, di atas orang-orang yang mempunyai rekayasa maka ada Allah yang mau mengetahui bagaimana membuat rekayasa yang baik. Di studio telah hadir Ustaz Ardiansah, kami persilahkan. Ya, terima kasih Ustaz Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita baca dari ayat suci Al-Qur'an beberapa hari ini dengan begitu teratur dan suatu cuplikan kejadian yang sangat indah, artinya indah, kita dapat membaca ayat Al-Quran ini dan kita di benak kita tergambar seakan-akan ada suatu tontonan yang sedang terjadi. Nah, setelah kita ketahui bahwa saudara Yusuf menyatakan balasannya adalah siapa yang mencuri dia harus bertanggung jawab dan dia harus dipenjara dan ditangkap. Nah, kemudian dilakukanlah, mulailah pengecekan terhadap barang yang dibawa satu persatu sampai kepada Bunyamin, dan ternyata Su'ul Malik itu ada berada di dalam barang atau bawaan Bunyamin ketika itu. Nah, semua ini disebutkan kadzalika kidna li Yusuf. Semua ini adalah aturan yang Allah Subhanahu wa taala lah kami yang atur, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kebijaksanaan dari Nabi Yusuf semata, karena kalaulah itu kebijaksanaan Nabi Yusuf, maka sesungguhnya dia tidak mampu melakukan itu, karena sungguh itu sangat memalukan bagi saudaranya itu. Ya, karena Nabi Yusuf dia sangat sayang kepada saudara kandungnya ini, sehingga ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kemudian menariknya di penghujung daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas yang berpengetahuan dari manusia itu ada yang lebih maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita dalam kehidupan ini kita merasa kita tahu, tapi sebenarnya apa yang kita ketahui itu adalah mungkin salah satu sudutnya saja, atau salah satu bahagiannya saja, atau salah satu bahagian terkecil dari apa yang kita ketahui itu. Dan pengetahuan-pengetahuan yang lain mungkin juga diketahui oleh orang-orang yang lain, oleh individu-individu yang lain juga sangat terbagi-bagi dan sangat kecil-kecil. Artinya apa? Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itulah yang maha luas. Pengetahuan kita sangat sempit dan sangat sedikit. Sedangkan kejadian ini saja, sekalipun itu sudah direkayasa sedemikian rupa, banyak orang yang di dalam kejadian itu tidak mengetahui, walau kalau itu adalah sebuah rekayasa. Ya. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang sedang terjadi. Maka daripada itu, pelajaran terpenting mungkin yang kita dapat ambil dalam dari ayat ini dan kita kaitkan dengan puasa Ramadan, maka sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini haruslah kita lakukan dengan jujur dan semata-mata untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena puasa pun mengajarkan itu. Ketika kita berpuasa, maka orang tidak tahu apakah kita berpuasa atau tidak. Yang maha mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tampak seakan-akan orang itu segar bugar di siang bulan Ramadan, itu juga tidak mengindikasikan kalau dia tidak berpuasa. Kalaupun ada orang yang sangat lemas, nampaknya seakan-akan bibirnya sudah sangat kering, itu juga tidak mengindikasikan kalau dia sedang berpuasa. Dan kepada diri kita sendiri, kita bisa berbohong. Bisa saja kita masuk ke dalam suatu ruangan, mengambil nasi atau mengambil lauknya, dan makan atau membeli roti, dan kita simpan di dalam tas, kemudian kita masuk ke kamar dan kita makan. Walaupun diri kita sendiri kita bisa bohongi, ya, tidak ada orang yang lain yang tahu di siang bulan Ramadan misalnya, tapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Kalaulah sekiranya konsep wa fawqa kulli dzi ilmin alim ini diamalkan, ya, konsep ini dijalankan dan diterapkan oleh setiap institusi di negara ini, dari presiden sampai kepada lurah dan seluruh pejabat dan seluruh stakeholder di negara ini, saya yakin negara ini dalam tempo yang relatif singkat dapat membangun bukan hanya perekonomian tetapi peradaban di dunia ini. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dirinya senantiasa dalam liputan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin boleh jadi atasannya tidak mengetahui, atasan-atasannya lagi tidak mengetahui, bahkan boleh jadi dia dapat membohongi atau mengelabui polisi, jaksa dan sebagainya, tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang Anda lakukan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Wa may faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap yang baik pasti akan terlihat dan setiap yang buruk juga pasti akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita di padang mahsyar nanti. Jadi sebenarnya manusia itu mungkin hanya bisa mengelabui manusia di bumi ini saja. Nanti Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dia kelabui dan tidak dapat dia sembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di padang mahsyar nanti pun dia tidak dapat mengelabui siapapun, apalagi itu Allah Subhanahu wa taala, karena setiap orang akan mengetahui dan kemudian kembali melihat apa yang telah dia lakukan dalam kehidupan. Itu tidak susah. Kalau kita mempunyai external hard disk atau hard disk di dalam komputer kita atau dalam laptop kita, dan begitu juga kita misalnya punya flash disk saat sekarang ini, betapa banyak yang bisa disimpan di situ ya, untuk apa-apa yang kita inginkan dari data dan file dan sebagainya. Apalagi dengan tubuh kita yang sebegini besar dan dengan kecanggihan yang ada di dalamnya, dan manusia tidak dapat menciptakan seperti manusia ini ya, tentunya itu semuanya lebih besar lagi data yang tersimpan di situ, dan kemudian Allah dengan mudah untuk mereview dan mengulangnya lagi di padang mahsyar nanti. Mungkin itu Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Kita dapat menemukan banyak poin dari ayat 76 ini. Ada dua poin besar. Yang pertama terkait dengan rekayasa Allah atau skenario Allah. Kita yakin bahwa apa yang ditakdirkan Allah, diskenariokannya kepada kita, itulah yang terbaik, yang harus kita nikmati sehingga hidup ini menjadi begitu bahagia. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang pengetahuan Allah yang maha luas. Untuk yang pertama tentang skenario Allah, di ayat 76 ini terlihat bahwa seakan-akan ada dusta yang telah dilakukan Yusuf dengan merekayasa piala itu dan disembunyikannya di kantong Bunyamin. Apakah ini boleh rekayasa seperti itu? Maka kita menemukan di dalam sebuah hadis ada dua hal yang boleh dilakukan kedustaan, yaitu diantaranya untuk mengakurkan dua saudara yang saling bermusuhan. Maka kita, walaupun mungkin saudara si A mengatakan bahwa si B itu tidak baik, maka kita datang ke si B bahwa sebenarnya si A telah mengatakan bahwa kamu adalah orang yang terbaik. Kita balikkan dari si A yang mengatakan tidak baik, kita bilang baik. Begitu juga si B mengatakan si A tidak baik, kita katakan bahwa si B telah mengatakan bahwa kamu si A adalah sebenarnya orang baik. Tujuannya adalah bagaimana kedua saudara ini dapat akur dan dapat rujuk kembali hidup harmonis di antara sesama keluarga. Tentu saja ini adalah dusta yang dibolehkan. Boleh jadi ayat 76 ini termasuk kaitan dalam hal itu. Karena apa? Karena memang tidak ada yang dirugikan, tetapi malah membuat keluarga Nabi Yusuf menjadi rukun dan damai, tinggal di tempat yang terhormat tanpa harus merugikan negara Mesir pada waktu itu. Nah, ini yang pertama. Di antaranya juga kita menemukan ada orang yang berdusta untuk mempertahankan keimanan. Ketika Ammar bin Yasir ditanya oleh kaum kafir Quraisy, dan setelah orang tuanya dibunuh, bagaimana kamu wahai Yasir, Ammar bin Yasir, apakah kamu juga akan mengikuti keluargamu mati dipanggang atau dibakar? Maka kalau kamu tidak mau mati, maka cacilah Tuhan Nabi Muhammad dan cacilah Muhammad. Maka dia pun mencaci Tuhan Nabi Muhammad dan mencaci Nabi Muhammad. Akhirnya dia dibebaskan. Dan ketika dia bebas bertemu dengan Nabi Muhammad, dia sangat sedih, dan keluar turunlah ayat illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, kecuali dalam keadaan terpaksa sedangkan hatinya berlimpah ruah dengan keimanannya yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tentu saja dua alternatif, dua pilihan. Mati orang tua Yasir itu sah dan menjadi syahid. Hidup Ammar bin Yasir itu juga adalah pilihan, dan tidak bisa kita katakan bahwa Ammar bin Yasir termasuk seorang yang pengecut. Itu yang pertama dari tentang skenario Allah, itulah yang terbaik. yang terjadi pada ayat 76 ini. Dan yang terakhir, wa fawqa kullu dzi 'ilmin 'alim, di antara orang yang berilmu ada zat yang maha berilmu. Artinya apa? Ulama tidak pernah sombong. Setinggi apapun pengetahuannya, dia pasti yakin betul dengan ayat ini, wa fawqa kullu dzi 'ilmin 'alim. Ilmuku tidak sebanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ulama-ulama terdahulu dan sampai sekarang pun selalu menutup pernyataannya dengan wallahu a'lamu bisawab, hanya Allah lah yang mengetahui tentang sebuah kebenaran. Artinya apa? Saya terbatas dan saya mengakui ilmu Allah tidak terbatas. Ini satu hal. Yang kedua, kalau dia berbuat baik, dia yakin bahwa Allah maha mengetahui, sehingga cukuplah orientasi berbuat baiknya untuk mencapai ridho Allah. Dia tidak akan melakukan kejahatan. Karena apa? Karena sebagaimana kata Ustaz Ardiansyah tadi, Allah maha mengetahui dan pantauan Allah sangat ketat dan sangat kuat, melebihi matahari yang menyinari kita di siang hari. Dengan demikian kita menjadi hidup bahagia, tidak perlu sombong, karena sombong adalah merusak diri sendiri. Kita yakin betul wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim. Saya Jenal Arifin bersama dengan Ustaz Ardiansyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.